kekuasaan di tangan dipakai menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ditanya, Ustaz Somad, apakah anak muda sekarang akhir zaman dengan zaman dulu beda? Sama. Anak muda yang dulu sama anak muda sekarang sama. Selama disobek kulitnya keluar darah itu sama nafsunya. Kecuali begitu disobek keluar kabel. Itu transformer namanya. Selama dia masih manusia sama, cuman godaannya beda. Masih ingat gimana cara Zainuddin menjumpai Hayati? Dia tulis. Setelah dia tulis, dia kirim. Sekarang mana? Langsung tulis. Hayati 1, Hayati 2, Hayati 3. Luar biasa. Zainuddin, nampaknya pertemuan kita ini tak bisa dilanjutkan karena nenek mamak sudah curiga ke ambo nampaknya. Maka putuilah cinta awak di siku. Ustaz nonton tu di mana? Naik kapal dari Batam ke pulau. Perjalanan ke pulau diputarkan mereka di kapal. Begitu sudah mau sampai ke pelabuhan, film belum habis. Saya tanya, bisa tak putar agak dua kali putar lagi? Ternyata Buya Hamka itu kalau sudah menulis luar biasa. Nah, anakku, adikku yang kalian pandai menulis, ada orang yang tak tertarik dengan ceramah. Begitu dia dengar ceramah. Tapi dia suka dengan tulisan. Buya Hamka menyadari itu. Dia masuk lewat pintu di bawah lindungan Ka'bah. Dia masuk lewat pintu tenggelamnya kapal Panderwi. Untuk meniru itu biasa. Di awal-awal kita niru dulu. Saya tirulah Pak Ustaz gaya Hamka. Boleh. Judulnya apa? Tenggelamnya tongkang. Tak apa-apa awal-awal. Tapi nanti kemudian dibuat di situ terinspirasi. Based on novel Buya Hamka. Jadi Buya Hamka itu luar biasa. Saya membaca novelnya enggak. Tapi kata orang yang baca, Ustaz, ketika saya membaca novel ini Pak Ustaz, tenggelam kapal Panderwi, seolah-olah kita yang sedang berada di dalam kapal itu Pak Ustaz. Terombang-ambing, dipukul ombak, dihempas gelombang dengan angin kencangnya Pak Ustaz. Begitu ditutup baru terasa rupanya dalam oplet kemana. Apa bisa? Kami Pak Ustaz nulis enggak bisa. Tapi puisi bisa. Tengok tadi puisi. Menggelukkan suara. Apakah engkau murka ya Allah melihat kami bersinar? Apakah engkau murka ya Allah? Luar biasa. Lagi mau saya ingat saya tak boleh. Luar biasa. Suara yang menggelegar. Lewat puisi masuk. Kemudian video-video pendek. Upload ke Instagram. Kalau memang dia kapas. Kalau memang dia sabun. Dia akan melampung ke atas. Kalau dia batu, dia akan tenggelam. Kalian akan bersaing di masa akan datang. Tapi semuanya itu apapun jadi kalian, lewat birokrasi, lewat perusahaan, akan ada reuni anak-anak mahasiswa ilmu pemerintahan tahun 2037. 2017, 2027, 2037. Reuni lagi datang kemari. Dan mereka pula ketua tadi menelpon Ustaz Abdul Somad. Dicarinya nomor-nomor lama catatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul nih Ustaz Abdul Somad, tak salah lagi. Kami mau reuni nih Pak Ustaz. Oke. Mohon maaf ya Ustaz, jangan tersinggung. Enggak, apa tuh? Memang betul nih Ustaz. Iyalah, masih hidup lagi Ustaz. Masih lah. Saya pun diundanglah kemari berceramah. Masya Allah. Tadi saya mulai ceramah di jam 10. Sekarang jam 11.30. Berarti saya sudah ceramah 90 menit. Di mana-mana saya baru ceramah 30 menit sudah keluar kuda nil. Memang lain ceramah di dekat anak muda ini ternyata. Lama-lama saya ceramah di sini bisa muda balik. 90 menit Ustaz Somad ceramah, anak muda tak bergetar sedikit. Luar biasa. Kesemutan ada. Jamaah tu tahan, Ustaz tu pula tak tahan. Hidup ini singkat anak. Hidup ini singkat saudara. Saya tamat dari Madrasah Aliyah Nurul Falah Air Molek Indragiri Hulu tahun 1996. Pas 2016 ditelepon kepala sekolah. Ananda Abdul Somad, iya Pak, bisa datang ke sekolah awak? Insyaallah Pak, saya pun datang. Saya tak ada kasih pengumuman. Rupanya kawan-kawan seangkatan pada datang semua. Setelah tausiah mereka ajak saya ke rumahnya, kenalkan ke suaminya, ke anaknya. Kami pun makan bersama, ngumpul ramai-ramai. Tapi kami tak lagi macam dulu, yang dulu imut-imut. Amin-amin lah. Lisui lah. 20 tahun kita tak jumpa ya. Ya, apa pertanyaannya? Anak sudah berapa? 2026 nanti akan jumpa lagi. Pertanyaannya gimana? Belum. Sebelum cucu, sudah sakit apa? Jantung koroner, diabetes mellitus, asam urat, katarak. 2036 jumpa lagi, makam Syandu di mana? Begitulah, singkat terasa hidup ini. Dan kita akan membawa apa yang sudah kita siapkan. Menjadi anak muda, semangat luar biasa, istiqomah kalian, jangan pernah putus patah harapan. Yang muda jangan terlalu bangga, yang tua jangan putus asa. Yang diponis dokter kalian sakit, jangan tambah rukun iman kalian menjadi 7. Banyak sekarang orang nambah rukun iman jadi 7. Antum minabilah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa biqadri khairihi wa khasarihi wa dokter spesialis. Jangan. Saya masih ke dokter. Anak saya lahir dengan bantuan dokter, tapi saya tetap beriman kepada Allah. Kalian diponis sakit dengan beramal soleh, yamqullahu ma yasha. Allah kuasa untuk menghapus takdirnya. Kata Allah, ini hambaku ini baik. Kalau buat dia mati berhenti kebaikan, lanjutkan. Yamqullahu ma yasha wa yusbit. Maka berbuat baik. Mengambil semut di dalam air minum, meletakkannya lagi ke jalan adalah sebuah perbuatan baik, menyelamatkan nyawa seekor semut, apalagi menyelamatkan umat manusia. Maka jangan kalian menjadi orang sekuler. Belajar fikih dapat pahala, belajar hadis dapat pahala, belajar tafsir tajwid dapat pahala, belajar ilmu politik enggak berpahala. Itu orang kafir mau menguasai kita supaya kita bodoh, jahil, goblok, bidbah dulu. Jangan mau. Itulah yang dapat saya sampaikan. Habis bahan saya sudah. Mudah-mudahan yang sampaikan ini menjadi bekal buat kita semua. Yang baik datang dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah yang ta'ala. Bagaimana pendapat Ustaz tentang NU yang mengakui Ahok sebagai bagian dari NU yang jelas-jelas kafir? Tergolong golongan mereka ini apa? Karena saya pernah baca bahwa Imam Syafi'i berkata, ikutilah ulama yang dibenci orang kafir, orang munafik, dan jangan ikuti ulama yang disukai orang kafir. Saya tidak mau menangkap berita dari koran. Karena pesan Raja Maroko, kalau kau baca koran, yang perlu kau percayai dua saja, harga dan tanggal. Tiga lah, harga, tanggal, sama berita dari Fisip Unri. Lalu saya ke Jakarta hari Sabtu yang lalu, tak ada kajian subuh ke Jakarta. Selesai kajian di Jakarta, semuanya tentang pemilih pemimpin muslim. Maju pertama ketua MUI Jakarta, pilih pemimpin muslim, jangan pilih kafir. Setelah itu maju Ustaz Solmed, pilih pemimpin muslim, jangan elu jual suara elu karena cuman sarung merek Gajah Bengkak ye. Dia pakai bahasa Betawi. Setelah itu maju Profesor Saifuddin, begitu juga semangat. Habis itu yang keempat baru Ustaz Somad penutup. Empat ustaz maju. Selesai itu saya pun diundang oleh ketua Syuriah Nahdlatul Ulama Jakarta, DKI Jakarta. Namanya Kiai Mahfuz Asirun. Pak Kiai, saya mau nanya nih. Hati ke hati, gimana NU sekarang? Ustaz Somad, NU komitmen memilih pemimpin Islam. Saya daerah ke daerah, masuk ke pos-pos kantong di Jakarta ini, komitmen Islam. Tapi yang beredar di sosial media itu Pak Kiai, itu hanya permainan segelintir elit politik.